percaya. Kau pergi dan tak akan kembali. Bayangmu masih selalu menghantui, seakan kau nyata dalam hayalku. Selamat tinggal kekasih, damailah dalam tidurmu. Biarkan kisah kita menjadi kenangan. Di sini aku sendiri tanpa hadirmu lagi, mencoba bertahan mengenang dirimu. Selamat tinggal kekasih, damailah dalam tidurmu. Biarkan kisah kita menjadi kenangan. Di sini aku sendiri tanpa hadirmu lagi, mencoba bertahan.